pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 18 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah dan Putra Nasution. Pemkab Pidijaya sudah salurkan bantuan untuk korban gempa luka berat. Mobil Rektor Unmuha Aceh tabrakan di Selawah. 5 rumah di Indrapuri hangus terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Pidijaya sudah menyalurkan bantuan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial untuk korban luka berat akibat gempa asal Pidijaya yang dirawat di RSU ZA Banda Aceh, RSU Tengku Cik Ditiro Pidi, dan RSUD Dr. Fauzia Biren. Bantuan disalurkan berdasarkan data dari ketiga rumah sakit tersebut. Dari Pidi, Idris Ismail melaporkan. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan hasil pendataan secara keseluruhan jumlah korban luka berat yang berhak menerima santunan 5 juta rupiah hingga saat ini 127 orang. Mereka dirawat di RSU Tengku Sik Ditiro Sigli Pidi, RSU Dr. Fauzia Biren, dan RSU ZA Banda Aceh. Selebihnya luka ringan yang berjumlah 462 orang. Untuk korban luka berat, bantuan Presiden RI dan Kementerian Sosial telah disalurkan. Jika masih ada korban luka berat yang luput dari pendataan rumah sakit, diperkenankan untuk mengajukan kembali dan memperoleh dana santunan. Ia juga berharap keluarga korban yang mengalami luka berat berkenan melapor kepada pemerintah agar dapat diusulkan kembali untuk mendapatkan santunan baik dari bantuan Presiden RI maupun Kementerian Sosial. Sidaralun, pemerintah Australia merespon kebutuhan korban gempa Pidijaya di sejumlah titik pengungsian dengan mengirimkan paket perlengkapan keluarga plus perlengkapan tidur darurat yang praktis digunakan dalam kamp pengungsian. Sehingga pengungsi yang memilih tidur di perkarangan rumah dengan fasilitas tak layak seperti tidak memiliki tenda dom, diharapkan bisa menempati pusat-pusat penampungan pengungsi. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Sekretaris PMI Aceh Muhammad Aha merincikan tiga kampung yang menjadi sasaran utama penyaluran bantuan paket perlengkapan keluarga plus perlengkapan tidur darurat, yaitu Kampung Sago, Kecamatan Teringgading, Kampung Belang Sukun, dan Kampung Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru. Bantuan peralatan outdoor dari negara tetangga ini disalurkan Palang Merah Indonesia Aceh Sabtu kemarin bersamaan dengan pemberian layanan kesehatan pengobatan massal serta fisiologi sosial bagi anak-anak dari keluarga korban gempa di lokasi yang sama. Pihak PMI Aceh memastikan program penanganan pengungsi pasca gempa akan berjalan hingga 5 bulan ke depan. Karena dalam rentang waktu tersebut, pemerintah berencana membangun hunian sementara seperti barak semi-permanen sebelum ribuan pengungsi ini dikembalikan kehidupan normal secara berangsur. Sidaralun, mobil Nissan Livina BL395AD yang ditumpangi Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Haji Muharir Asyari LCMAG, terlibat tabrakan dengan L300 di Jalan Banda Aceh Medan, tikungan sebelum SPN Selawah, Gampung Lam Tamot, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, Sabtu siang. Meski tidak ada korban jiwa, kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan parah. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Informasi diperoleh mobil Nissan Livina yang dikemudikan oleh Muksin warga Pangoraya, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh itu melaju dari Banda Aceh tujuan ke Pidijaya. Sementara mobil penumpang L300 yang dikemudikan Herianto warga Ujung Bate, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar datang dari arah berlawanan. Begitu tiba di lokasi kejadian di tikungan sebelum SPN Selawah, diduga pengemudi L300 dengan nomor polisi BL1282AN mengantuk. Mobil penumpang itu pun hilang kendali dan melaju ke kanan jalan yang sedang dilintasi oleh mobil Livina, sehingga tabrakan pun tidak terhindari. Meski tidak ada korban jiwa, kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan ini mengalami kerusakan parah. Kasus kecelakaan itu sendiri telah diselesaikan secara kekeluargaan meski petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas sempat menuju ke lokasi kejadian. Sideralun, sebanyak 5 unit rumah di Kampung Meru Baro, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Sabtu pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun seorang petugas pemadam mengalami patah tulang bahu saat berusaha memadamkan api. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud SHMM mengatakan BPBD Aceh Besar dan Banda Aceh mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Petugas yang dibantu warga berhasil memadamkan api sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Menurut AKP Mahfud, berdasarkan keterangan warga bernama Azhar, api diduga kuat akibat korsleting listrik di rumah Rahmi binti Anzib, 30 tahun, sehingga terjadi letupan api yang menjalar ke rumah 4 warga lainnya. Bahkan serpihan kebakaran juga mengenai 3 rumah lainnya. Adapun pemilik 5 rumah yang hangus terbakar yaitu Rahmi binti Anzib, 30 tahun, Amri, 45 tahun, Zahrul, 45 tahun, Nurma, 45 tahun, dan Hafsa, 55 tahun. Para korban kebakaran berharap tempat tinggal sementara kepada pemerintah Aceh Besar. Sedangkan satu petugas pemadam bernama Israelidin, 31 tahun, yang mengalami patah tulang bahu kanan saat memadamkan api, telah dirawat di RSUD ZA Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, masyarakat Desa Lai Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sublu Salam, Sabtu siang heboh akibat munculnya seekor ular kobra dan masuk ke rumah penduduk setempat. Ular mematikan sepanjang 3,5 meter itu pun akhirnya mati ditembak warga dengan senapan angin. Dari Sublu Salam, Khalidin melaporkan. M. Amrin Cibru, warga Desa Lai Oram yang menembak mati ular kobra, mengatakan awalnya ular yang dipastikan jenis kobra itu melintas dan menyeberang jalan hingga membuat pengendara terkejut. Spontan para pengendara menghentikan laju sepeda motor karena takut melihat ular paling berbahaya itu. Sang ular terus menjalar dan masuk ke rumah warga bernama Mikrat Bancin. Ular itu berhenti di salah satu sudut ruangan tamu. Dengan cekatan Amrin langsung mengambil senapang angin miliknya untuk melumpuhkan ular mematikan itu. Meski telah diterjang peluru senapang angin, sang ular ternyata masih mampu bergerak dan kembali merayap menuju ruang belakang rumah dan bersembunyi pada sudut belakang kulkas. Warga akhirnya mengeksekusi ular tersebut dengan kayu broti. Sideralun, puluhan ember minuman keras jenis ciu yang merupakan tangkapan oleh massa di Desa Ujung Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, akhirnya dimusnahkan. Miras ciu dibuang oleh warga ke Lung Ane Aye di desa setempat. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Miras ciu dimusnahkan dengan cara membuang ke saluran setelah sempat diamankan hingga beberapa jam di perkarangan masjid. Pemusnahan dilakukan warga bersama aparat desa dan pengurus masjid Desa Ujung Baro. Demikian juga pelaku B, 53 tahun, dan L, 55 tahun, dan seorang menantunya yang tercatat sebagai warga keturunan membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan serupa. Bila terbukti mengulangi perbuatan serupa, mereka akan diusir dari Kampung Ujung Baru. Tuhapur Desa Ujung Baru, Samsul Bahri, mengatakan kasus ini sengaja tidak diserahkan oleh warga ke polisi atau wilayatul hisbah sebab pelaku pernah ditangkap tetapi tidak menjadi efek jera. Sideralun, Kota Lok Semawi tampil sebagai juara umum dalam kejuaraan karate KKI se-Sumatera memperebutkan Piala Wali Kota Sabang 2016. Gelar juara menjadi milik kontingen kota Petrodolar ini setelah meraih 12 emas, 8 perak, dan 1 perunggu dalam kejuaraan yang berlangsung sejak 13 hingga 15 Desember di Gedung Serbaguna Sabang Fair, Kota Sabang. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Ketua Panitia Pelaksana Senpai Faisal mengatakan tuan rumah Kota Sabang harus puas menjadi juara 2 setelah mengumpulkan 9 emas, 9 perak, dan 1 perunggu. Juara 3 dikuasai Kota Langsa dengan raihan 7 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Untuk Best of the Best, Komite Junior Putra diraih oleh Amrul Aziz Faisal dari Sabang. Sedangkan untuk Putri diraih Mulyati Murza dari Sabang. Kejuaraan ini diikuti 173 orang karateka termasuk dari Sumatera Utara dengan memperebutkan trofi juara umum, medali dan uang pembinaan total Rp39 juta. Rupiah. Khusus pada bidang pertandingan di kejuaraan ini dipimpin langsung Dewan Kehormatan KKI berlisensi internasional, beberapa perwasitan dengan lisensi Asia, nasional dan dibantu oleh perwasitan daerah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 18 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalamualaikum.